Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ba'd. Bab al-hayd. Bab tentang al-hayd. Al-hadis at-tasi' wa 30. Hadis yang ke-39. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Fatimah bint Abi Hubaysh sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqalat inni ustahadu fala athhur af'adu as-salah. Qala la, inna dhalika 'irqun, walakin da'i as-salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha thumma اغتسلي وصلي وليست وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata, aku terkena istihadah, fala athhur, maka tidak pernah bersih. Afa'adu shalah, apakah aku meninggalkan salat? Dan ini terus-menerus dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak. Inna dzalika 'irqun, karena itu hanya urat yang terputus. Walakin da'is salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha." Tetapi engkau tinggalkan salat sekadar hari-hari yang engkau haid padanya. Kemudian mandi dan salat. Wa fi riwayatin wa laysat bil haydati. Itu bukan haidah. Berarti istihadah dengan haidah berbeda. Fa idza aqbalatil haidah fatrukis shalah. Kalau datang waktu haid, maka tinggalkan salat. Fa idza dhahaba qadruha, kalau sudah lewat kadar waktu haidnya, maka mandi, bersihkan darahnya, dan kemudian salatlah. Gharibil hadis, kalimat-kalimat yang asing dalam hadis ini. Pertama, kalimat dzaliki. Yang benar dzaliki dengan dikasrahkan kafnya, bukan dzalika. Dikasrahkan kaf. Khitaban lil mar'ati sa'ilah. Karena itu pembicaraan kepada seorang wanita yang bertanya. Dzaliki 'irqun. Itu adalah irq. Yang kedua, kalimat irqun ay irqunin fajar. Dalik irqun maknanya adalah irqunin fajar, satu urat yang pecah. Dan ini pembuluh darah yang pecah. Kama jaa fi ihda riwayat, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat atau salah satu riwayat disebutkan kalimatnya, dzaliki 'irqunin fajar, itu adalah pembuluh darah yang pecah. Wa yuqalu hadzal 'irq, pembuluh darah atau urat yang dimaksud itu namanya dalam bahasa Arab 'adil, pakai dzal, 'adil. Wa huwa fi adna ar-rahim, letaknya ada di penghujung rahim. Duna qa'rihi, bukan di qa'rnya. Qa'r itu yang paling ujung belakang, sedangkan urat itu di ujung terdepan. Nah, wadamul haid yakhruj min qa'ri rahim, sedangkan darah haid keluarnya dari qa'ri rahim. Kalau ini rahim, maka darah haid keluar dari qa'riha, ini qa'r. Ya. Sedangkan urat tadi yang disebut adil di sini. Di depan, bukan di belakang sana. Adna yang paling dekat dengan jalan keluar, sedangkan darah haid keluarnya dari sana, dari ujung yang paling jauh. Yang ketiga, idza aqbalatil haidah. Kalau datang al-haidatu. Qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, wa huwa min syarahil hadis, salah satu pensyarah-pensyarah hadis. Bikasril ha. Dikasrahkan huruf ha. Wa ghalata man fathaha, dan salah orang yang membacanya dengan fathah. Berarti di sini yang lebih benar adalah al-haidah, kata beliau, kata al-Khattabi rahimahullah. Lian al-murad al-halah, karena yang dimaksud adalah keadaannya. Kalau kejadiannya al-haidah, tapi kalau keadaannya al-haidah. Wa idza aqbalatil haidah, hanya saja yang jadi masalah, jadi muskilah, dicetakan kita disebutkan dalam nasnya fathah. Iya. Bagaimana di catatan kalian atau dalam kitab kalian? Disebutkan sana ha. Enam. Karena memang perbuatan kejadian haid disebut dengan fathah haidah. Hanya saja di sini, kata Al-Khattabi, yang dimaksud adalah halah. Kalau datang waktu haidah, wajawaza al-qadhi Iyad, adapun qadhi Iyad membolehkan dengan fathah al-haidah. Demikian pula yang lainnya. Wa huwa aqwa, dan dengan fathah itu katanya aqwa, lebih kuat. Lian al-murad al-haid, karena yang dimaksud adalah memang haidnya, bukan waktunya. Berarti baca dengan fathah dan dengan kasrah tergantung mal murad. Ida arada dzat al-haidah, maka dikatakan ida aqbalatil haidah. Kalau datang darah haid, betul-betul keluar darah haid, itu yang dimaksud, maka dengan fathah. Kalau yang dimaksud datang waktu haidnya, maka dengan kasrah. Ida aqbalatil haidah. Baik. Mal farqu bainahuma? Apa perbedaan antara keduanya kalau gitu? Perbedaan keduanya, kalau yang pertama berarti harus dilihat darahnya. Kalau datang darah haid, maka para wanita harus melihat. Yang biasa keluar, selalu keluar, dalam keadaan tidak waktu haid pun keluar, itu adalah istihabah. Istihabah. Darahnya seperti apa? Maka kalau dengan fathah, idza aqbalatil haidah, kalau kemudian keluar darah haid yang ternyata warnanya berbeda, baunya juga berbeda, maka saat itu berhenti salat. Nabaran ila ad-dam, melihat darahnya. Tetapi kalau haidah, idza aqbalatil haidah, kalau datang waktu haid, berarti tidak perlu melihat darahnya, tapi waktunya. Biasanya tanggal sekian saya haid. Maka ketika datang waktu haidmu, maka berhenti. Subhanallah. Dibaca dengan haidah, dibaca dengan haidah, dan dua-duanya mu'tabar. Dua-duanya teranggap. Karena memang untuk melihat datangnya haid, bisa dengan dua. Bisa dengan darahnya, bisa dengan kebiasaan waktunya. Bisa dengan darahnya karena darahnya berbeda. Dengan waktunya karena biasanya beberapa wanita hafal waktu haidnya. Ini waktu haidnya saya. Maka idza aqbalatil haidah atau aqbalatil haidah falabas. Tidak mengapa. Yang jelas nadharan ila hadha wa hadha. Dilihat dengan ininya dan dilihat dengan itunya. Wakilahuma jaiz. Yang jelas kalau engkau tahu datangnya waktu haidmu, apakah dengan kebiasaannya ataupun dengan warna darahnya, berhenti sholat. Yang keempat, dzakara Sanani anna fada'is salah, bahwa kalimat fada'is salah, tinggalkanlah salat, aula, itu lebih utama dari kalimat fatrukis salah. Li'annahu mimma ittafaqa alaihi. Karena lafaz fada'is shalah itu muttafaq. Disepakati antara Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Adapun maknanya, apa ada perbedaan? Fatrukis salat, tinggalkanlah salat. Kalau da'is salat, apa maknanya? Ya sama, tinggalkanlah salat. Tetapi demikian telitinya para ulama, bahwa lafad yang lebih sahih, kata beliau, yang aula, yang lebih utama adalah lafad fada'is salat. Mengapa? Karena fada'is salat, ittafaqa alaih. Sepakat Bukhari dan Muslim dengan lafad itu. Sedangkan fatruki, fatruk, tinggalkanlah, tidak ittafaq, hanya salah satunya infarada bihi. Tapi maknanya sekarang, itu baru lafad-lafadnya. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, dhakarat Fatimah, ay binti Abi Hubaysh, menyebutkan pada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anna damal istihadah yusibuha. Menghabarkan bahwa darah istihadah telah menimpanya. Fala yanqati anha, maka tidak pernah berhenti daripadanya, terus selalu ada pada dirinya. Wa sa'alathu, maka Fatimah radhiyallahu taala anha bertanya, hal tatruku shalata lidzalik, apakah meninggalkan salat karena darah itu? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membedakan antara keduanya. Kalau darah istihadah tidak menghalangi salat. Kalau darah haid menghalangi salat. Kalau darah istihadah tetap terkena kewajiban-kewajiban seperti orang yang tidak haid. Kalau puasa tetap puasa, salat tetap salat ila akhirih. Tetapi kalau darah haid menghalangi. Dan Nabi menyatakan, لا تترك الصلاة لأن الدم الذي تترك لأجله الصلاة هو دم الحيض. Nabi menyatakan bahwa jangan kau tinggalkan salat karena darah yang ditinggalkan karenanya salat adalah hanya darah haid. Adapun istihadah seperti darah luka, apakah kalau luka di tanganmu kemudian kamu tinggalkan salat? Kalau luka, laki-laki pun kadang-kadang terluka. Bahkan kadang laki-laki pun ketika dia sakit di ginjalnya bisa kencing darah. Apakah dia meninggalkan sholat? Tidak. Sehingga sholat terhalang bukan karena darah secara mutlakan, tetapi karena darah haid. Kalau bukan darah haid, maka dia tidak meninggalkan sholat. Wa hadha dam alladhi yusibuki laisa damu haid. Sedangkan darah yang menimpamu, kata Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, itu laisa damu haid, bukan darah haid. Aw laisa dama haidin. Wa innama huwa dama irqin munfajir. Itu adalah darah urat yang pecah. Atau darah pembuluh, darah yang pecah. Wa idha kana al-amr, kalau perkaranya seperti itu, kama dzakarta, sebagaimana kau sebutkan, min istimrari khurujid dam, yaitu terus menerusnya keluar darah, fi ayami haidatik, di hari-hari haidmu al-mu'tadah, wa fi ghairiha, demikian pula di hari lainnya, maka itu istihadah. Kalau terus menerus mengalir darahnya di hari haid ataupun bukan hari haid, terus mengeluar darah, fatrukis shala ayama haidik, maka tinggalkanlah salat di hari-hari haidmu saja. Al-mu'tadah faqat, yang biasa saja. Al-adah muhakkamah. Kebiasaan jadi hukum. Sudah sebutkan tadi kebiasaan haidnya dan juga bilangan harinya. Berapa hari dia biasa haid? Maka tinggalkan segitu. Kalau kebiasaannya 5 hari dia tinggalkan. Kalau kebiasaannya 6 hari dia tinggalkan. Naam, ila akhir. Faidan qabat, kalau sudah lewat masa haid, faghtasili waghsili anki dam, mandilah dan cucilah darahmu. Cuci darahnya dan mandi. walaupun disebutnya fakta sili dulu baru wak sili, tetapi tentunya urut-urutannya adalah bersihkan darahnya kemudian mandi. Thumma salli, kemudian salat. Tentunya karena dia istihadhah, setelah dia mandi, setelah dia bersihkan darahnya, ketika dia salat mungkin keluar lagi tengah-tengah salat. Wa hadza la yadurruha, itu tidak mengganggu dia. Wa la yadurru salat, dan tidak mengganggu salatnya karena itu penyakit. Dan ini sama dengan penyakit-penyakit yang sejenis bagi laki-laki dan perempuan. Ya, ini penyakit keluar terus air seninya. Tidak bisa ditahan. Mungkin karena sesuatu penyakit atau karena ketuaan dan sebagainya. Maka bersihkan ketika akan sholat. Setelah itu, sholatlah. Dan la yadurruka wa la yadurrus salah, ketika keluar di tengah-tengah sholat. Wa hadha udhrun, ini adalah udhur. Walau kana damul istihadha ma'ak, walaupun dari istihadha masih pada dirimu. Ini masih mengalir, masih keluar tentunya. Hendaklah dijaga dengan kain atau dengan kain pembalut dan sebagainya agar terjaga. Dan para ulama menyatakan setelah itu dia tidak bisa menyimpan wudu. Maksudnya orang biasanya berwudu, bisa dia salat sekian kali salat tanpa wudu lagi. Karena masih terjaga. Selama tidak ada hadas besar, hadas kecil, maka dia bisa salat yang berikutnya, yang berikutnya. Tetapi untuk yang istihadhah harus kembali tajdidul wudu. Harus kembali tajdidul wudu. Tidak bisa menyimpan wudu. Dan dibersihkan tentunya ketika wudu darahnya, dan kemudian seperti tadi. Kalau keluar di tengah-tengah maka tidak mengapa. 6. Ma yukhad min al-hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis fawaid. Minha al-farqu baina damil istihadhah wa baina damil haid. Faedah pertama dan utama dalam hadis ini, kita mendapati perbedaan antara darah istihadhah dan darah haid. Fadamul istihadhah huwa al-mutbaq. Darah istihadhah adalah darah yang mengalir terus-menerus. Wa amma damul haid falahu waqtun khas. Adapun darah haid memiliki waktu tertentu. Itu perbedaan pertama. Apa perbedaan kedua? Darah istihadhah tidak menghalangi salat. Darah haid menghalangi salat. Itu faedah kedua. Qal anna damal istihadhah la yamna' min as-salah wa sa'ir al-ibadat. Bahwa darah istihadhah tidak menghalangi salat dan tidak menghalangi ibadah-ibadah yang lain, termasuk puasa, tidak terhalang dengan darah istihadhah. Yang ketiga, anna damal haid yamna' min as-salah. Adapun darah haid menghalangi salat, menghalangi puasa dan lain-lain. Hanya perbedaannya menghalangi salat min ghairi qada'in laha. Menghalangi salat dan tidak perlu mengqadha. Perhatikan para wanita, para akhwat, dan juga kalian kalau punya istri nanti, perhatikan. Jangan sok santri dalam haid pun ibadah salat. Enggak sah salatnya. Haram salat ketika haid. Sehingga inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Bahwa salat itu terhadap orang beriman adalah kewajiban yang berwaktu. Maka waktu tertentu diperintahkan, waktu tertentu dilarang. Enggak bisa bebas begitu saja. Oh, kan baik salat, kenapa enggak boleh? Waktu haid tidak boleh salat. Demikian pula kalian laki-laki dan perempuan, ketika matahari di atas kepala tidak boleh sholat. Ketika matahari pas terbenamnya tidak boleh sholat. Atau hampir terbenam. Demikian pula ketika matahari pas terbit. Karena itu adalah ibadahnya orang-orang ajam. Ibadahnya orang-orang yang menyembah matahari. Tetapi duhur setelah matahari zawal, tergelincir dari puncaknya di atas kepala, tergelincir ke arah terbenam, maka itu waktu duhur. Waktu maghrib setelah tenggelam matahari, pada itu waktu maghrib. Dan waktu subuh ketika terbit fajar, bukan terbit matahari. Barakallahu fikum. Ini waktu-waktu yang terlarang karena salat kanat alal mu'minin kitaban mauquta, kewajiban yang berwaktu. Dan para wanita khususnya di waktu haid dilarang salat dan tidak perlu diqadha. Wa dzakara Ibnu Daqiq al-Aid anna dzalika kal mujma' alaih. Kata Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah bahwa itu termasuk mujma' alaih. Termasuk sesuatu yang disepakati. Ijma'. Seperti mujma', karena enggak ada khilaf. Minal khalafi was salaf, sepakat semuanya dari salaf dan khalaf, apakah para ulama yang terdahulu ataupun ulama yang belakangan, tidak ada perbedaan. Illal khawarij, kecuali khawarij. Karena khawarij di antara kesesatannya adalah ekstrim, melampaui batas. Memotong tangan bagi pencuri itu bukan pergelangan tangan. Dia potong sampai habis. Sampai sekian. Karena mereka berkata tangannya seluruhnya. Padahal ada sunnah menjelaskan potongnya di pergelangan tangan. Mereka tidak berlebih. Demikian pula mereka menganggap sholat itu kewajiban. Walaupun haid wajib sholat. Maka barakallahu fikum. Dikatakan di sini semua para ulama sepakat. Salaf dan khalaf. Tentunya yang dimaksud khalaf di sini adalah khalaf zamanan. Mengapa? Karena kalau khalaf bermakna orang yang menyelisihi salaf, maka mereka ahlul bidah. Dan biasanya kalimat khalaf itu untuk yang jelek. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa tabau syahawa. Kata Allah, dan mengikuti belakang mereka. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa tabau syahawa. Menyia-nyiakan salat dan apa? Mengikuti syahwat. Fakhalafa min ba'dihim khalaf. Maknanya dua. Khalfun artinya di belakang. Di belakang mereka mengikuti. Tapi juga bermakna khilafun, menyelisihi. Jadi khalaf mengikuti di belakangnya tapi enggak sama dengan depannya. Mengikuti di belakangnya tapi enggak sama dengan depannya. Dikatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah. Tetapi kalau ngikut di depannya persis, apa disebutnya? Tabi'. Setelah para sahabat, apa? Para tabi'in. Tidak dikatakan para mukhalifin atau khalifin, tidak. Mereka disebut tabi'in karena mengikuti yang di depan. Tetapi kadang khalaf dipakai untuk hanya menjelaskan zamanan. Di zaman yang dulu disebut salaf. Di zaman yang belakang disebut khalaf. Zaman yang dulu, zaman yang belakang. Artinya kita terjemahkan, ulama yang terdahulu maupun ulama yang belakangan, begitu. Mereka tidak ada perbedaan, sepakat seluruhnya. Bahwa wanita yang haid tidak boleh salat. Karena dikatakan fatruki ankidam. Apa? Fatruki salah. Nah, tinggalkan salat. Dan juga sepakat ijma' min ghairi qada', tanpa qada'. Tidak perlu diganti di hari lain. Jangan ekstrim, tidak perlu diganti di hari lain. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah ketika datang seseorang kepadanya, kalau tidak salah ada di sini nanti. Kemudian bertanya, ma balus salat, ma balun nisa, yaqdunas shaum, wala yaqdunas salat. Bagaimana para wanita ini? Mereka yakdin, mereka mengqadha puasa, tetapi tidak mengqadha salat. Maksud mereka, kias kan? Kalau puasa disuruh diganti, kenapa salat tidak diganti? Apa jawaban Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Aharuriyatun anti? Apakah engkau khawarij? Waktu itu sudah muncul khawarij. Dijawab oleh wanita tadi, la, walakinni as'al. Bukan, aku bukan khawarij. Aku hanya tanya. Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kunna nu'mar biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Kami di masa Nabi pun terkena haid. Kami diperintah untuk mengqada puasa, tetapi kami tidak diperintah untuk mengqada shalah. Jadi puasa ada qada. 10 hari dia tidak puasa karena haid, maka harus diganti. Tapi salat tidak ada perintah untuk mengqadanya. Sehingga secara bebas maknanya disuruhnya begitu. Nabi menyuruhnya begitu. Mengqada puasa tetapi tidak perlu mengqada salat. Rabi'an, yang keempat, annal mustahadhah allati ta'rif qadra 'adati haidhiha tahsibuha. Bahwa seorang wanita yang istihadhah, yang terkena istihadhah, allati ta'rif qadra 'adati haidhiha, yang dia mengetahui kebiasaan kadar waktu haidnya, yang dia tahu kadar kebiasaan haidnya, tahsibuha, maka dia harus menghitung, ini hari haid saya, harus dihitung supaya dia ingat-ingat. Ketika dia istihadhah, maka dia ingat tanggal tersebut, biasa tanggal haidnya dia, maka dia berhenti salat. Tsumma taghtasil ba'da qida'iha. Setelah itu dia mandi setelah berakhir kebiasaan waktu haidnya. Ditaquma ayyam tuhriha, agar dia mengerjakan ibadah-ibadah ayyamat tuhriha, di hari-hari sucinya. Bil ibadat, litaquma bil ibadat. Bil ibadat jarmu majrur muta'alliqun bitaqum, berkait dengan taqum. Ay litaquma bil ibadati ayyamat tuhriha, agar dia menegakkan ibadah-ibadahnya di hari-hari sucinya. Hakada takdir. Allati tatajannabuha al-ha'id, yang biasa ditinggalkan oleh seorang yang haid, dikerjakan ketika suci. Di sini berarti membedakan dengan apa? Dengan kebiasaan hari-hari haidnya. Yang kelima, an-nadam najisun yajibu wasluhu, bahwa darah haid najis, wajib dicuci. Karena ayat hadisnya berkata, faghsili 'anki ad-dam wa salli, bersihkan darahnya kemudian salat. Faghsili 'anki ad-dam wa salli. Naam. Berarti darah haid najisun. Yang keenam, annahu la yajib 'alal mustahadhah tikrarul ghusli likulli dukhul waqti shalah. Yang keenam, bahwa tidak wajib bagi wanita yang terkena istihadhah, yang tidak bersih-bersih sekian lama, tidak wajib baginya untuk mengulangi mandi setiap sholat. Tidak harus mengulangi mandi setiap sholat. Sayyid, maksudnya dalam hadis ini hanya ketika bersih dari haidnya mandi. Setelah itu tidak perlu mandi, cukup dengan berwudu saja. Yang ketujuh, dakara Ibnu Daqiq al-Aid anna qawlahu faghsili 'anki ad-dam wa salli, bersihkan darimu darah kemudian salat, muskilun fi zahirihi. Di sini ada kesulitan zahirnya untuk dipahami. Kata Ibnu Daqiq al-Aid, li'annahu lam yadhkur al-ghusl, karena di sana tidak disebut mandi. Buka dulu hadisnya, kamu lihat lafaz kedua. Wa fi riwayah, perhatikan. Wa fi riwayah, laisat bil haidah, dia bukan haid. Fa idza aqbalatil haidah atau aqbalatil haidah fatrukis shalah. Kalau datang waktu haid atau datang haid, maka tinggalkanlah salat. Fa idza dhahaba qadruha, kalau sudah lewat kadar haidnya, faghsili anki dam wa shalli, bersihkan darahnya kemudian salat. Ada perintah mandi enggak? Hah? Dalam lafaz kedua ada perintah mandi? Enggak ada. Hanya berkata faghsili anki dam wa shalli, bersihkan darahmu kemudian salatlah. Kata Ibnu Daqiq, al-'aid mushkil. Ini sulit dipahami. Bersihkan darah kemudian mandi, kemudian salat. Masa enggak mandi? Mushkilun fi zahirihi. Zahirnya mushkil. Zahirnya sulit untuk dipaham. Bagaimana mungkin di sana enggak disebut tentang mandi? Li'annahu lam yadhkur al-ghusl. Wala budda fihi ba'dan qidha'i ayyamil haid min al-ghusl. Padahal jelas dalam hadis-hadis lain, setelah selesai haid, wanita harus mandi sebelum sholat. Mandi wajib seperti mandi junub bagi wanita setelah haid. Istihadah ataupun tidak istihadah. Ini catatan penting bagi para wanita. Setelah haid selesai, diakhiri dengan qas'atul bayda, dengan lendir putih. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka setelah itu mandi dan salat. Karena biasanya haid yang normal setelah darah yang banyak dan hitam, kemudian memerah, kemudian jingga warnanya semakin terang warnanya, setelah itu kuning. Baru setelah itu qas'atul bayda, lendir putih. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kami tidak menganggap yang kuning dan yang putih. Kami tidak menganggap yang kuning dan putih sebagai haid. Artinya kalau sudah keluar yang kuning dan putih, sudah dianggap selesai, kemudian mandi. Maka barakallahu fikum, mandi setelah haid itu wajib. Mandi wajib bagi para wanita setelah haid. Mandi bersih, baru kemudian salat. Sehingga walaupun dalam lafaz ini dikatakan fangsili an kidam wa salli, enggak disebutkan mandi, kita dapatkan faedah mandi itu dari hadis-hadis lain, dari dalil-dalil lain. Maka di sini ada jawaban dari muskilah tadi. Apa jawabannya? Wal jawabus sahih. Jawaban yang sahih adalah anna hadhihi riwayah wa in lam yadhkur fiha al-ghuslu wa ghusla fahiyya mutadamminatun lahu. Riwayat ini, walaupun tidak disebut mandi di sana, tetapi dia terkandung makna mandi di sana. Limadha? Liwurudihi fir riwayatil ukhra. Karena disebutkan dalam riwayat-riwayat lain tentang wajibnya mandi bagi seorang wanita setelah haid. Karena disebutkan dalam dalil lain, wajibnya mandi bagi para wanita setelah haid. As-sahihah, hadis-hadis yang semuanya sahih. Alati qala fiha, yang disebut di dalamnya, waghtasili, termasuk hadis kita ini. Lafaz yang pertama jelas sekali, tsumma ghtasili wa shalli, kemudian mandilah dan salatlah. Maka lafaz kedua, walaupun bahasanya bersihkan darah kemudian salat, maksudnya bersihkan darah ketika mandimu kemudian salat. Barakallahu fikum. Intaha mulakhasan. Faid min huna min syekh rahimahullah. Naktafi bi hadzal qadar. Halo, ada soal? Ada pertanyaan? Nah. Salat wajib. Maksudnya, barakallahu fiikum, wasalli itu perintah. Ini catatan penting. Fi'lu amrin, perintah dari Nabi SAW. Tetapi kita sudah belajar dari dalam usul fiqih bahwa perintah tidak mesti maknanya menyuruh. Apa bedanya atau apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya, kalau langsung ada perintah, maka itu menunjukkan wajib. Al-amr yaqtadil wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Tetapi kalau yang tadinya dilarang, kemudian disuruh, itu maknanya silahkan. Misalnya, seorang yang ihram tidak boleh berburu. Allah katakan, wa idha halaltum wastadu. Kalau sudah tahalul, berburulah. Apakah wajib berburu? Tidak. orang yang haid tidak boleh sholat. Setelah bersih, sholatlah. Apakah itu wajib sholat? Ya tentunya di waktu-waktu kalau datang waktu sholat. Bukan maknanya habis haid, mandi, harus sholat. Bukan itu maknanya. Maknanya tadinya kan dilarang. Setelah mandi, sholatlah. Artinya silakan kamu sholat apa yang belum. Kalau kamu bersihnya asar, menjelang maghrib, maka diperintahkan untuk sholat asar. Walaupun ada pendapat yang menyatakan menjamak dengan zuhur. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas waktu saat itu dia wajib sholat, sholat. Karena masih ada waktu sebelum maghrib untuk sholat asar, sholat asar. Kalau bersihnya adalah di waktu maghrib, sholat maghrib. Masih ada waktu maghrib, belum isya. Enam, wahakala. Sehingga maknanya setelah itu mandilah dan silakan sholat. Seperti biasa, kembali seperti normal. Mau sholat sunnah qobliyah, mau sholat witir, mau sholat tergantung waktu dia bersih kapan. Nah,